السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله معاشر المسلمين رحمكم الله. الحمد لله أجل شكر كهدرة الله سبحانه وتعالى yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak agar kita mensyukurinya, agar kita senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pula kita lalai dari perintah-perintahnya. Betapa banyak manusia, betapa banyak orang-orang yang mengaku dirinya muslim tetapi saat ini masih belum bisa salat berjamaah, belum bisa menghadiri salat Jumat. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat jamaah, salat dalam salat lima waktu, kemudian Jumat sampai ke Jumat, Ramadan bertemu Ramadan, akan bisa mengampuni dosa-dosa orang-orang beriman sementara dia tidak melakukan dosa besar. Siapapun yang berpuasa di bulan Ramadan, ketemu dengan Ramadan berikutnya, ataupun dia melaksanakan salat Jumat, ketemu dengan Jumat berikutnya, atau yang melaksanakan salat lima waktu, asal tidak melakukan dosa-dosa besar, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Begitulah yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntunglah mereka-mereka yang hadir dalam salat Jumat, yang hadir dalam salat lima waktu, yang berpuasa di bulan Ramadan dan yang beramal saleh dengan amal saleh yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Fatir, surah yang ke-35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الناس يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وهي منوسيا kalian selalu membutuhkan Allah, akan tetapi Allah sama sekali tidak membutuhkan ketaatan hamba-hambanya. Allah tidak membutuhkan ketaatan kita padanya. Kita butuh Allah. Kita memerlukan Allah Subhanahu wa taala dalam segala detik kita. Setiap detik kita, setiap hari kita membutuhkan Allah. Tapi manusia tidak mau mempercayai itu. Manusia lalai, lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini fakir. Fa antumul fuqara'u ila Allah wallahu wal ghaniyyul hamid. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah orang hamba dan Allah Subhanahu wa taala Maha terpuji. Iyasha yudhibkum. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, jikalau Allah menghendaki kalian lenyap, wa ya'ti bi khalqin jadid, kemudian Allah akan mengganti kalian dengan makhluk yang baru. Wa ma dzalika 'ala Allah bi aziz. Mengganti kalian dengan makhluk yang baru itu tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Jikalau Allah ingin mengganti kita, mengganti dengan makhluk yang lain yang mau mentaati perintah-perintah Allah, sangat mudah bagi Allah. Pertanyaannya, apakah kita siap untuk mati saat ini? Ketika kita sedang bermaksiat kepada Allah, Allah cabut nyawa kita. Ketika kita sedang melanggar perintah Allah, Allah turunkan bencana yang akhirnya kita bertemu dengan Allah. Pertanyaan itu harus kita jawab. Jikalau kita menginginkan itu, mudah bantu Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lagi-lagi, tidak ada yang mau kematian itu datang saat ini. Tetapi mengapa kita masih terus-menerus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa masih terus-menerus kita melakukan pelanggaran-pelanggaran? Satu demi satu kita langgar perintah-perintah Allah. Perintah Allah agar kita melaksanakan sholat, kita tinggalkan. Perintah Allah ketika Allah menyuruh kita untuk berpuasa Ramadan, kita tinggalkan. Perintah Allah supaya kita melakukan ibadah-ibadah yang lainnya, satu persatu kita tinggalkan. Maukah kita dalam keadaan demikian Allah cabut nyawa kita? Maukah dalam keadaan demikian Allah habiskan kita? Allah turunkan tsunami, Allah turunkan bencana. Ada tsunami, ada gempa bumi, dan seterusnya, dan seterusnya. Inginkah kita itu? Antumul fuqara'u ila Allah. Kita membutuhkan Allah. Maka jangan pernah kita lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita lalai terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, "Wa la taziru waziratun wizra ukhra. Wa in tad'u musqalatun ila himliha la yuhmal minhu syai'un walau kana dha qurba." Seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Sekiranya seseorang yang penuh dosa meminta kepada orang lain untuk memikul dosanya, niscaya tidak sedikit pun dari dosanya itu bisa dipikul oleh orang lain. Allah tegaskan di ayat ini, tidak ada dosa warisan, tidak ada dosa oper-operan, bagi-bagi dosa. Tidak ada yang akan menanggung dosa kecuali kita yang melakukan dosa. Apakah kita akan mengatakan pada orang tua kita, wahai orang tua, dosa-dosaku akan kau tanggung seluruhnya? Atau sebaliknya, seorang tua mengatakan pada anaknya, wahai anakku, bapak sudah capek, engkau tolong tanggungkan dosaku. Tolong tanggung dosa bapak. Tidak ada yang seperti itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walau kana dha qurba. Walaupun orang itu kerabat dekatnya, tidak mungkin akan memikul dosa orang lain. Masing-masing akan memikul dosanya masing-masing. Dosanya masing-masing bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir. Keperhatikan itu. Kemudian lanjut, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innama tunzirul ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa aqamus shalah. Wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi wa ila Allahil nashir. Wahai Muhammad, sungguh orang-orang yang mau mempercayai ancaman neraka yang kamu sampaikan kepada mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah, sekalipun mereka tidak melihat Allah. Dan orang-orang yang melaksanakan sholat, siapa saja yang bertaubat dari dosanya, siapa saja yang kembali kepada Allah, bertaubat, mengakui dosa-dosa yang dia kerjakan, sungguh ia telah menyelamatkan dirinya sendiri dari siksaan api neraka. Kepada Allah lah semua manusia akan kembali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sungguh ayat ini merupakan kabar gembira bagi kita orang-orang yang beriman. Orang-orang yang mau mengerjakan salat lima waktu. Orang-orang yang mau beribadah menjalankan seluruh perintah Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi pada surah Az-Zumar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. وهي محمد katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melakukan dosa-dosa besar, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Sungguh Allah mengampuni semua dosa hambanya yang mau bertaubat. Sungguh Allah adalah Tuhan yang maha pengampun, lagi maha penyayang kepada semua makhluknya. Wahai hamba-hambaku, bertaubatlah kalian kepada Allah. Kembalilah kalian kepada Tuhanmu, Allah Subhanahu wa taala. Pasrahkanlah diri kalian kepadanya sebelum datangnya azab kepada kalian. Kalian tidak akan menemukan orang-orang yang dapat menolong kalian ketika azab telah turun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Suatu ketika Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengadu pada gurunya Imam Al-Waqi', "Syakautu ila Waqi'in su'a hifzi." فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى للعاصي. Aku menghadu pada guruku Waqi' tentang buruknya hafalanku. Imam Syafi'i rahimahullah sangat mudah untuk menghafal. Di ketika usianya sebelum mencapai 77 tahun sudah menghafal Quran. Beliau banyak menghafal syair-syair berbahasa Arab. Beliau mengetahui banyak ilmu tentang bahasa Arab. Tetapi suatu ketika beliau terlihat betis wanita yang tersingkap oleh angin, lantas hafalannya hilang. Kemudian mengadu pada gurunya, "Wahai Waqi', wahai guruku, hafalanku hilang. Hafalanku semakin jelek, aku susah untuk menghafal. Menghafal Al-Quran, menghafal ilmu-ilmu Allah subhanahu wa ta'ala yang lain. Syakautu ila Waqi'in su'a hifzi. Fa'arsyadani." Kemudian Imam Waqi', gurunya Imam Syafi'i mengatakan apa? Mengajarkan pada Imam Syafi'i, "Ila tarkil ma'asi." Wahai Syafi'i, wahai Muhammad, Muhammad ibn Idris, nama Imam Syafi'i. Wahai Muhammad, tinggalkan maksiat. Jangan engkau melakukan maksiat. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Tinggalkan maksiat. Jangan engkau bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun bentuknya maksiat itu. Fa'akhbarani bi'annal ilmanu. Kemudian guruku itu, guruku mengatakan padaku, sesungguhnya ilmu Allah itu cahaya. Ilmu itu cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil'as. Dan cahaya Allah itu tidak bisa didapatkan oleh orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Bagaimana bisa kita mengetahui Al-Quran? Bagaimana bisa kita mau mempelajari Al-Hadis? Bagaimana bisa kita mau mempelajari Islam sementara maksiat kita bertumpuk-tumpuk? Bagaimana bisa kita meneteskan air mata ketika membaca ayat-ayat Allah, membaca kalam Allah yang penuh dengan mukjizat, sementara maksiat kita banyak sekali? Dan belum kita minta ampun pada Allah atas maksiat-maksiat yang kita kerjakan itu. Wa anibu ila Allah. Wa anibu ila rabbikum. Ayo kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita pasrahkan diri kita kepada Allah. Ya Allah, inilah hambamu. Inilah aku yang lemah, ya Allah. Aku bersimpuh di depanmu. Ampuni dosa-dosaku, ya Allah. Allahumma gfir lana zunubana. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Kapan itu kita tunggu? Kapan waktunya? Jikalau tidak sekarang, kapan lagi kita akan bertaubat meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Imam Syafi'i diajarkan oleh gurunya, jangan kau bermaksiat. Sekali kita bermaksiat, Imam Syafi'i hanya terlihat betis seorang wanita yang tersingkap oleh angin yang akan menaiki ke atas kendaraannya. Hanya terlihat betis wanita. Di zaman kita, kita bukan terlihat, kita melihatnya dengan sengaja. Na'udzubillahi min dzalik. Walaupun kita tidak mau melihatnya dengan sengaja, bagaimana bisa kita berjalan? Di kanan kiri kita semua betis-betis wanita terbuka. Lantas kemudian kita mengatakan, ah, diriku tidak pernah bermaksiat. Diriku tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayolah kita kembali. Kembali pada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah inginkan hamba-hambanya yang senantiasa sadar, mengakui akan kesalahan-kesalahan dirinya, kelemahan-kelemahan dirinya. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala kataba ala nafsihir rahmah. Allah mewajibkan atas dirinya untuk berlaku berkasih sayang pada seluruh ciptaannya. Jikalau Allah itu tidak mengatakan dirinya sebagai Maha Pengampun, kepada siapa kita akan memohon ampun? Jikalau Allah tidak mengatakan dirinya sebagai Yang Maha Penyayang, siapa yang akan menyayangi kita? Makanya antumul fuqara'u ila Allah. Kita butuh Allah subhanahu wa ta'ala. Firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Talaq, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, siapa mereka yang bertakwa kepada Allah? Orang-orang yang mau mengerjakan perintah-perintahnya, yang mau meninggalkan segala larangannya. Mereka itulah orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang takut pada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa janji Allah? Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan padanya solusi untuk segala problem yang dihadapi. Segala problem yang dia miliki, asal bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusinya. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah tidak mengatakan orang yang bermaksiat akan Allah berikan, tetapi orang yang bertakwa kepada Allah. Baik kita sudah melakukan maksiat, manusia tidak ada yang lepas dari kekhilafan. Tetapi manusia-manusia yang mau bertaubat kepada Allah, mau kembali kepada Allah, Allah terima mereka. Dan itulah bentuk takwanya kepada Allah, bentuk rasa takutnya kepada Allah, dia mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang seperti ini Allah katakan yaj'al lahu makhraja. Allah sediakan untuknya solusi apapun yang dia inginkan. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Maha mengetahui hal-hal yang sekecil apapun Allah Maha tahu. Allah tidak perlu dikasih tahu, Allah sudah tahu apa yang terbetik di dalam hati kita. Niat yang baik untuk bertaubat, niat yang baik untuk beramal soleh, semuanya Allah tahu. Lantas kenapa kita tidak mau? Ketika Allah Subhanahu wa taala mengetahui niat baik kita untuk bertaubat, Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui itu. Dan Allah akan bantu. Asal keinginan kuat, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Keinginan kita kuat untuk bertaubat, untuk kembali kepada Allah, Allah mengetahuinya. Tidak perlu kita ucapkan pada orang-orang, Allah sudah tahu. Maka niat yang baik. Ketika subuh hari kita punya niat yang baik untuk beramal saleh. Di sore hari juga kita mempunyai niat yang baik untuk beramal saleh di malam harinya. Dan Allah tahu itu. Apalagi yang kita butuhkan? Memang kita tidak pernah mau percaya, tidak pernah mau mengakui adanya Allah. Kenapa buktinya mau terus-menerus melakukan maksiat? Terus-menerus kita mau melakukan maksiat, terus-menerus kita mau mengerjakan maksiat, melanggar perintah-perintah Allah. Apakah tidak cukup ayat-ayat Allah ini memberikan kabar gembira untuk kita? Na'udzubillah, ketika nanti Allah Subhanahu wa taala sudah menutup hati kita, Allah tutup hati kita, akhirnya kita tidak sadar yang kita kerjakan. Sebelum hati itu tertutup, sebelum hati itu ditutup, maka ayo kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله كتابته الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى biarpun amal soleh kita banyak tidak berpengaruh pada kerajaannya. Biar seluruh bumi ini bermaksiat kepada Allah, juga tidak akan berpengaruh pada kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak memiliki kekuatan. Kita tidak memiliki daya, kecuali itu juga pemberian Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru min qawli la haula wa la quwwata illa billah." فَإِنَّهُ كَنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ. Perbanyaklah kalian mengucapkan لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan, kecuali semuanya adalah dengan izin Allah. Semua itu pemberian Allah kepada kita. Sesungguhnya لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ adalah harta karun yang ada di dalam syurga itu. Perbanyaklah mengucapkan لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. Kita harus tahu, kita harus sadar, tidak mungkin kita bisa mentaati Allah kecuali Allah juga lah yang memberikan kekuatan untuk kita untuk taat padanya. Ketahuilah, tidak mungkin kita bisa taat pada perintah-perintah Allah kecuali itu kekuatan yang Allah berikan pada kita. Kemudian kita juga harus mengetahui, tidak ada yang bisa melakukan maksiat, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, melainkan itu juga merupakan haul, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan dan daya yang kita miliki semuanya pemberian dari Allah. Kita menggunakan nikmat Allah, ada yang menggunakannya di dalam bermaksiat, ada yang menggunakannya di dalam ketaatan. Mana yang kita ingin pilih? Kekuatan daya yang Allah berikan itu dalam bermaksiat ataupun di dalam mentaati perintahnya. Allah berikan itu. Wahadainahun najdain. Allah berikan dua jalan. Ada jalan menuju surga, ada jalan menuju neraka. Tinggal kita pilih. Allah jugalah yang membantu. Pertolongan Allah yang membuat kita apa? Membuat kita ingin bertaubat kepada Allah, itu juga pemberian dari Allah. Allah lah yang membantu kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk bertaubat kepada Allah. Begitu pula Allah juga yang membantu kita agar kita bisa menjauhi larangan-larangan Allah itu. Ketika kita menyadari semuanya itu la haula wala quwata illa billah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, maka gunakanlah di dalam mentaati perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Kematian yang pasti, pertemuan dengan Allah yang pasti kelak di akhirat. Relakah kita saat ini ketika kita melakukan maksiat, kemudian Allah mencabut nyawa kita, kita mati dalam kemaksiatan, kelak kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ternyata kita penuh dengan kemaksiatan. Lantas Allah buka, Allah tunjukkan pada seluruh yang dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar bahwasannya fulan ibnu fulan ketika matinya dia sedang bermaksiat. Relakah kita? Relakah kita kemaksiatan kita ditonton oleh seribuan, oleh jutaan, oleh miliaran makhluk Allah ketika di padang mahsyar? Maukah kita ditontonkan oleh Allah tentang kebejatan-kebejatan kita yang kita lakukan di dunia? Relakah kita itu? Maukah kita? Siapa yang bisa menutup segala aib kita ketika di akhirat kelak jikalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang bisa menutup semuanya itu? Ketika kita sedang berzina, na'udzubillah. Ketika sedang mencuri, na'udzubillah min zalik. Siapa yang bisa menutup segala aib kita itu jikalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Maka kembalilah kita kepada Allah, bertaubatlah kita kepada Allah atas kemaksiatan-kemaksiatan yang kita kerjakan di dunia. Karena hanya Allah satu-satunya yang berkuasa untuk menutupi itu semuanya. Tidak ada makhluk yang bisa melakukan itu. Beruntunglah orang-orang yang mau mempercayai ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Celakalah orang-orang yang tidak mau percaya dan tidak mau mengamalkan ayat Allah ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala innahu huwal ghafurur rahim. Menyatakan dirinya Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tidakkah cukup untuk kita? Allah Subhanahu wa taala mengatakan dirinya Karim, Maha Mulia. Tidakkah itu cukup untuk kita? Allah memiliki banyak nama. Allah memiliki 99 nama. Tinggal kita pilih mau mana yang kita panggil. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghaffar, ya Razzaq. Tinggal pilih. Tapi kenapa kita tidak mau? Apakah karena kemaksiatan kita yang menghalangi kita dari bertemu dengan Allah? Apakah karena kemaksiatan kita itu yang menghalangi kita dari bertaubat kepada Allah? Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak rahimahullah, berkatalah Bilal Ibnu Sa'ad, janganlah kalian lihat kecilnya dosa, tetapi lihatlah kepada siapa kalian berdosa. Ma'asyiral muslimin, nasihat yang singkat ini semoga bisa kita telan, semoga bisa kita amalkan, semoga kita bisa kerjakan, bisa kita sampaikan pada yang lainnya, agar kita senantiasa waspada, agar kita senantiasa berhati-hati di dalam menjalani kehidupan, dan agar kita senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Infitar, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. الله berfirman, wahai manusia, ingatlah ketika langit pecah berantakan, ketika bintang-bintang berjatuhan, ketika air laut membeludak dan menghancurkan sekelilingnya, Ketika kuburan memuntahkan isinya, setiap orang tiba-tiba menyadari semua amal yang telah ia kerjakan dan yang telah ia tinggalkan. Wahai manusia, mengapa kamu kafir kepada Tuhanmu yang Maha Pemurah? Mengapa kita tidak percaya pada Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim? Tatkala tiga kiamat sudah terjadi, semuanya berantakan, terpisah kita dari keluarga, terpisah kita dari anak dan istri, baru kita menyadari kita sudah banyak meninggalkan amalan-amalan saleh, sudah banyak perintah-perintah Allah yang kita lalaikan. Baru kita sadar kapan? Ketika hari kiamat terjadi, ketika kita akan dikumpulkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita menunggu waktu itu? Apakah kita menunggu saat itu baru kita akan kembali? Baru akan kita sadar, menyadari apa yang kita kerjakan di dunia? Tentu tidak, ma'asyiral muslimin. Marilah sama-sama kita bermunajat pada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diampuni dosa-dosanya. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, anak-anak kami, dan seluruh keluarga kami beserta kaum muslimin. Ya Allah, Engkaulah Maha Penerima Taubat. Engkaulah yang Maha mendengar permohonan-permohonan kami, ya Allah. Engkau yang Maha mendengar apa isi-isi hati kami, ya Allah. Keinginan kami untuk bertaubat kepada-Mu, ya Allah. Berikan kami kekuatan untuk bisa kembali kepada-Mu dengan hati yang bersih, ya Allah. Dengan segala ketaatan-ketaatan yang kami lakukan hanya karena-Mu, ya Allah. Berikan kami kekuatan itu. Berikan kami daya untuk melakukannya, ya Allah. Berikan kami juga kekuatan agar kami bisa menjauhi segala larangan-Mu, meninggalkan segala kemaksiatan, ya Allah. Hanya Engkau penerima taubat, hanya Engkau yang bisa mengampuni, hanya Engkau yang bisa mendengarkan permohonan-permohonan kami, ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi biladi Syam. Ya Allah, bantulah saudara-saudara kami yang ada di negeri Syam, yang sedang berjihad menegakkan kalimat-Mu, ya Allah. Bantulah saudara-saudara kami yang ada di Rohingya, di Burma, ya Allah. Yang ada di Mesir, yang ada di Palestina, ya Allah. Yang sedang meninggikan kalimat-Mu, ya Allah. Bantulah mereka, berikanlah kemenangan dan pertolongan untuk mereka, ya Allah. Allahumma ansurhum nasra mu'azzara waftah lahum fathan mubina. Allahumma ansurhum, Allahumma ansurhum, Allahumma ansurhum. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami adalah hamba-hamba-Mu yang senantiasa bermaksiat, berlaku zalim pada diri-diri kami. Jikalau bukan karena ampunan-Mu, ya Allah, niscaya kami termasuk hamba-hamba-Mu yang merugi, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkan untuk kami keluarga-keluarga yang salihah, sakinah, mawaddah, warahmah, generasi penerus yang salih dan salihah, dan jadikanlah kami hamba-hambamu yang menjadi panutan orang-orang yang bertakwa. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkan untuk kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jauhkan kami dari siksaan api neraka-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana taqabbal minna salatana. Ya Allah, terimalah salat-salat kami. Wa ruku'ana dan ruku' kami, ya Allah. Wa siyamana dan puasa kami, ya Allah. Wa sujudana dan sujud kami, ya Allah. Terimalah segala permohonan kami, amal ibadah kami, ya Allah. Berikan kami kekuatan, berikan kami kekuatan, berikan kami kekuatan, ya Allah, untuk mentaati segala perintah-Mu, ya Allah. Ibadallah, inna Allah ya'mur bil adli wal ihsan وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة. Allahu Akbar. اهدنا الصراط المستقيم السلام عليكم.